Malah puasa dia tidur, bangun sampai pelempang. Kalau sampai yang di depan sebelah kanan itu tidur, Habib Mahdi tidur tak apa-apa, Ustadz Ali tidur tak apa-apa. Kalau yang depan sebelah kanan itu tidur, bangun-bangun, buka mata, marab buka. Maka dia boleh tak puasa. Tapi karena dia kuat. Saya tidak setuju dengan ini, Pak Ustaz. Kenapa kau tak setuju? Karena yang boleh musafir tak puasa itu kalau naik onta. Kalau naik LC, tak boleh. LC itu Land Cruiser. Bukan LCMA. Kalau naik mobil, tak boleh. Yang menjadi illat sebabnya bukan kendaraannya. Bukan naik apanya. Tapi yang menjadi illat sebabnya adalah musafirnya, safarnya. Asal ada safar 90 km, 82, 84, 85 menurut ikhtilaf mazhab pendapat saya pilih 89, maka walaupun kau naik buruk tetap boleh diqadha di hari yang lain. Makanya bapak-bapak, saya Pak Ustaz baru hijrah Pak Ustaz. Jadi puasa saya yang lama-lama tinggal ganti di hari yang lain. Bapak, kapan mulai taubat? Baru semalam. Puasa tinggal berapa hari, Pak? Sejak akil baliklah, Pak Ustaz. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Nanti di bulan Syawal, langsung ganti. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia otomatis dapat qadha dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Tapi niatnya jangan niat puasa sunat. Aku niat puasa sunat Syawal lillahi ta'ala, maka dapatnya cuma satu sunat saja. Tapi kalau dia niat, aku niat puasa qadha tinggal kemarin karena Allah ta'ala, dapat dua. Qadha-nya lunas satu dan dapat pahala puasa sunat Syawal 6 hari kalau dilaksanakannya selama 6 hari. Boleh di awal Pak Ustaz? Boleh. Boleh di ujung Pak Ustaz? Boleh. Apakah berturut-turut Pak Ustaz? Tak mesti. Boleh dicicil satu-satu-satu? Boleh. Cicil dua-dua-dua? Boleh. Mana yang kau pilih? Itulah belum saya putuskan lagi Pak Ustaz. Banyak jamaah ini bertanya aja rajin, mengamalkan tidak. Maka laksanakan saja puasa 6 hari bulan Syawal. Ustaz Somad melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal? Oh iya. Walaupun puasa 6 itu sunat, tapi bagi saya Ustaz, saya wajibkan ke diri saya. Kenapa? Karena kalau cuma ceramah aja, nanti kita nyuruh orang, kita tak berbuat. Walaupun godaan puasa 6 hari ini luar biasa. Puasa saya di 6 hari. Begitu puasa, diajak orang singgah ke rumah makan. Khutbah Jumat saya di Masjid Darul Abrar. Habis khutbah, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke rumah makan sebelah. Besok puasa lagi, datang nasi kotak. Begitu selesai 6 hari, tak ada ngajar. Jadi memang godaan itu datang ketika kita sedang melaksanakan ibadah. Jadi nanti caranya bapak-bapak kalau mau puasa itu, waktu pagi sahur itu buat di update status, kasih tahu kawan-kawan aku puasa. Kalau ada kalian mau ngasih sesudah 6 hari ini lah, biar tahu mereka kapan menawari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ganti di hari yang lain. Kalau istiqamah 1 bulan puasa 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari. Maka orang yang istiqamah puasa Senin Kamis selama 11 bulan, dia sudah bisa mengqadha puasanya 3 tahun. Yang selama ini tak pernah berpuasa, kerjanya haram saja. Orang puasa, dia masuk ke rumah makan. Nama rumah makannya, rumah makan restoran hantu. Karena yang nampak kakinya aja, kepala tak nampak, tutup pakai kain selendang. Ustaz kok tahu? Nampak saya. Bukan saya singgah situ, enggak. Padahal kalau saya singgah, dikasih orang itu juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Walalladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa Ramadan, tak sanggup juga di Syawal, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, tak sanggup di Safar. Kenapa dia tak sanggup? Ada dua sebab. Yang pertama, karena sakit akut. Sakit mah akut, kata dokter, "Bapak jangan puasa, Pak. Usus udah berlubang." Sakit diabetes akut, jangan puasa. Asal sejam tak masuk gula ke badan, menggigil, masuk suntik, mesti makan minum. Maka orang seperti ini, dia tidak wajib puasa, dia membayar fidyah. Ada pendapat mengatakan fidyah ini satu mut itu 750 gram, sekilo kurang seperempat. Pendapat kedua mengatakan bayar fidyah itu nisfu sa'. Nisfu sa' itu berarti 750 kali 2, sekilo setengah. Dua-dua ada dalilnya. Kalau Ustaz Somad pilih yang mana? Saya kalau ada satu yang berat, satu yang ringan, dalam masalah hukum saya pilih yang berat. Kenapa begitu? Karena dengan kita pilih yang setengah sa', dua mut, sekilo setengah, andai berlebih, lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Jangan hitung-hitung sama Allah. Kenapa Pak Ustaz? Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya nafas itu setengah. Judul lagunya setengah nafasku pergi. Bengek asma. Yang asma jangan tersinggung. Nanti makin parah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa lagi yang tak bisa puasa? Tadi mah akut, diabetes akut. Datang bapak-bapak pakai baju seragam, ganteng, berotot, tegap, kumis melintang, berbisik ke saya, ada yang mau saya, apa namanya Pak? Tak bisa puasa. Begini tegap bapak, kenapa tak puasa? Buah pinggang udah dicabut sebelah, di rumah sakit Melaka. Cuman saya ini Pak Ustaz, bapak jangan puasa, karena aku khawatir kalau bapak puasa, bapak qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokternya amanah. Kata dokter tak bisa puasa, maka bayar fidyah. Tapi jangan demam-demam puyuh bayar fidyah. Demam-demam sikit berkunang-kunang, bayar fidyah nampaknya nih, Mam. Abang sikit-sikit demam bayar fidyah, ku bayarkan. Nanti penyelenggaraan jenazah baru tahu. Siapa lagi yang boleh bayar fidyah? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Orang tua renta yang tak sanggup. Datanglah ibu-ibu di Jakarta, profesor umur 80. Ustaz Somad, saya ini disuruh anak-anak saya makan aja, Ma. Nanti kami bayarkan fidyah. Tapi hati kecil saya merasa berdosa. Bu, kalau ibu merasa bersalah padahal perbuatan itu tak salah, berarti itu kerja setan. Setan kerjanya dua. Ini saya jelaskan. Namanya SOS, Standar Operasional Setan. Merasa beramal soleh padahal tidak amal soleh, kerja setan. Merasa bersalah padahal tidak salah, kerja setan. Orang sakit bertayamum di ruang ICU, setelah tayamum datang setan, kau salah, mestinya kau mandi, mestinya, itu kerja setan. Jadi kalau ada saudara kita di ruang ICU, dikasih tanah batu, dia bertayamum, habis itu kata dia, aku merasa bersalah tayamum ini, kau banyak-banyak baca auzubillah. Siapa yang mengatakan kau salah? Ada perawat tadi, perawat setan tuh, tak ngerti dia hukum fikih. Begitu juga dengan ini, umur 80 sudah tua renta, badan menggeletar tak tahan. Emak kita tanya, almarhumah emak saya dulu umur 71, bulan Ramadan saya tanya baik-baik, "Mak, omak sudah lewat umur Nabi 63 tahun, dah dapat bonus mak 8 tahun. Kalau tak sanggup puasa, kubayarkan fidyah. Beras sudah siap, duit sudah siap. Aku puasa ajalah, kuat aku lagi." Nah, puasa, tak pernah tinggal puasanya. Maka kita balik tanya orang tua kita, kalau dia sanggup puasa silakan puasa, tak sanggup kita bayarkan fidyah. Batas 2 mut sekilo setengah tadi itu batas minimal. Bagi yang kaya-kaya, maka bayarkan sesuai dengan satu hari satu porsi. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, hitung berapa itu. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah. Jangan pakai standar restoran mahal yang baru kedip mata 2 juta, jangan. Kira-kira berapalah standar lontong sayur Prabu Mulih pagi? 15 ribu cukup? Oh, itu udah telur ayam 3 biji nampaknya. Oke, pagi 15. Siang pakai rendang. Tadi ada kiriman rendang untuk saya. Terima kasih, jazakumullah. Siang rendang, anggaplah karena udah lama berkawan 20. Makan malam 20. 20, 20, 15. Berarti 55 ribu. Bayarkan 55. Mak berapa hari tak sanggup puasa? 10 hari nak, 550. Berapa hari tak sanggup puasa? Sebulan nak, 1.650.000. 1.650.000 berkira-kira sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup lagi mak kita itu. Kalau mati dia, bisa kau bayar umurnya 1.650.000? Nih, bagi yang tak sanggup puasa. Siapa bilang agama Islam ini berat? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu baik, lebih baik bagi kamu. Dulu di awal-awal puasa, belum lagi hukum Islam ini kokoh, pilihannya dua. Mau puasa silakan, yang tak mau puasa bayar fidyah. Dulu pilihannya begitu. Setelah Islam kuat, maka beralih hukumnya, berpuasa kita dapat banyak kebaikan-kebaikan. Apa manfaat puasa? Allah yang berjanji. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kau berpuasa, maka kau banyak dapat kebaikan-kebaikan-kebaikan. Orang yang sakit-sakit mah malah di bulan puasa sehat. Saya heran Pak Ustaz. Kalau di hari lain, asal jam 9 mulailah perut itu menggulung Pak Ustaz. Makanya di tas saya ini isinya bukan laptop, apa? Roti gabin. Asal lapar mengunyah. Karena usus ini menggulung. Tapi saya heran Pak Ustaz. Begitu di bulan puasa, jam 9, jam 10, jam 12, jam 1, jam 2, usus saya tak ada bergulung, tak ada rasa perih. Kenapa begitu? Kebetulan dokternya orang pengajian. Dijawabnya, apa kata dokter yang pengajian? Tadi jam 4 pagi, jam 4 subuh, Bapak sudah menyusun otak Bapak. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika Bapak berniat bahwa besok pagi mau puasa, maka otak berkata, hai lambung, besok jam 9 jangan kau keluarkan asam lambung, asam urat, dan asam-asam lainnya. Karena besok tak ada makanan. Otak memerintahkan lambung, lambung sudah ready dan siap, maka Bapak tidak akan mengalami seperti yang dialami di hari lain. Kenapa di hari lain tiba-tiba jam 9, jam 10 usus menggulung? Karena usus berkata, asal jam 9 pasti ada makanan. Mana makanan? Mana makanan? Mana makanan? Jadi puasa ini luar biasa. Banyak orang mendapatkan manfaat dari puasa. Yang diabetes, gula darah tinggi, turun. Yang kena penyakit kolesterol, turun. Manfaat dari apa? Manfaat dari puasa. Yang berat badan melambung, turun. Gara-gara manfaat apa? Gara-gara manfaat puasa. Maka tak terhitung berapa banyak orang yang mengadukan manfaat, menceritakan kehebatan puasa ini kepada saya. Orang yang sakit diabetes 20 tahun sehat gara-gara puasa. Orang yang sakit mah akut lambung sehat gara-gara puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka jangan takut. Ini bukan iklan obat, ini adalah firman Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Siapa yang mengatakan di bulan Ramadan itu orang menjadi sehat? Orang yang tahu. Yang tahu itu siapa? Dokter. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita bisa jadi dokter. Dokter dia tapi hafal Quran. Dokter tapi dia ngerti puasa. maka dialah nanti yang menceramahkan. Judul pengajian kultum tarawih malam ini, manfaat puasa menurut sesi dari pandangan medis dan kesehatan. Saya tidak bisa cerita, saya belum pernah lagi judul ceramah saya manfaat kesehatan menurut medis. Karena dalam pepatah Arab dikatakan man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kalau saya bahas tentang kedokteran ini, dokter pun heran. Perasaan kami tak pernah dengar itu, Pak Ustaz. Ini jangan-jangan dokter dari alam mana ini gitu. Nah, jadi anak-anak bapak-bapak yang punya bakat mau masuk kedokteran, masukkan dia dari sekarang TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Dan program Pak Wali Kota Prabu Mulih, anak-anak dididik selamat dari buta huruf Al-Quran. Anak muda, sesuai sensus penduduk 2020, Indonesia generasi milenialnya 75 juta. Dan berkembang terus ke depan. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi umur tak bisa terselamatkan. Umur orang sekarang makin pendek. Si Pulan 40 meninggal. Umur 50 jumpa pertanyaan, kau sakit apa? Diabetes. Kau sakit apa? Jantung koroner. Kau sakit apa? Asam lambung. Kau ku tengok sehat, hatiku hancur berkeping. Reuni tamat SMA, umur 60, pertanyaan, kubur Sianu di mana? Umur 70, reuni SMP, pertanyaan, kau udah pakai Pampers merek apa? Begitulah manusia di zaman sekarang. Maka generasi milenial, tadi generasi milenial sudah terselamatkan di Prabu Mulih dengan pengentasan buta huruf Al-Quran. Setelah dia bisa baca Quran, dia bisa baca Quran, paham Quran, di mana diamalkannya Quran ini? Diajak masyarakat membangun masjid dengan iuran pegawai PNS golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak berkepala, pengusaha, bisnismen, rumah makan, karet, macam-macam, kumpulkan duit. Inilah program yang bagus. Paling lama jadi wali kota cuma 2 periode. Habis itu berhenti kalau tak datang KPK. Tapi program anak-anak diselamatkan dari buta huruf Al-Quran, mengalir. Anak-anak muda itu nanti dia akan berkembang umurnya 20 tahun, 25, menikah, punya istri, punya anak, cucu-cucunya. Dan yang paling mengalir lagi adalah masjid-masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Gubernur kami, Pak Bupati kami, Pak Camat kami rajin puasa sunat, Senin Kamis rajin sholat duha, rajin tahajud malam, itu bukan amal pejabat, itu amal nenek-nenek. Nenek-nenek bisa tahajud, nenek-nenek bisa sholat duha, nenek-nenek bisa puasa Senin Kamis. Lalu kalau jadi penguasa, bupati, gubernur, wali kota apa? Bangun masjid. Setuju? Yo. Mantap. Macam-macam rasa kampanye pula rasanya. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan, video ini ditonton orang tidak hanya di Sumatera Selatan, di mana-mana akan melihatnya dari Sabang sampai Papua. Maka Pak Camat berpikir di kecamatan ini berapa musola yang kebuat. Maka Pak Bupati berpikir, aku mesti buat program di setiap kecamatan mesti ada rumah Quran, rumah tahfiz Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Pagi TK Quran, siang anak remaja mahasiswa, sore ba'da asar emak-emak meluruskan bacaan Quran wirid Yasin, malam maghrib mengaji dari maghrib ke isya. Tanahnya wakafkan, guru-gurunya pondok pesantren. Gajinya zakat wakaf infak sedekah, dihidupkan zakat melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Barulah orang masuk surga dengan kekuasaan. Kekuasaan itu singkat, 2 periode, tapi hisapnya di akhirat panjang, guys. Betul tak cakap saya? Mudah-mudahan didengar oleh kepala daerah, sehingga yang lupa-lupa, yang silap-silap. Cuman masalahnya kadang kepala daerah ini ingatnya sudah pensiun. Sudah pensiun, barulah dia datang ke masjid. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustadz? Dulu kemana aja? Sudah pensiun baru datang. Yang pensiun jangan tersinggung. Banyak pensiun tersinggung, habis itu balik pengajian, mati. Udah pensiun tersinggung pula. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kau berpuasa, kau dapat manfaat banyak kebaikan. In kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu. Jadi tahu inilah yang membuat orang menjadi beramal. Iman ada, tak tahu, malas beramal. Tapi setelah tahu manfaat-manfaatnya luar biasa. Habis ayat 184. 183, 184, ayat terakhir 185. Syahru Ramadan. Ramadan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Ramadan. Nama anak bapak siapa? Ramadan. Yang nomor dua? Ramadhani. Nomor tiga? Ramadhana. Mantap. Ramadhan diambil dari kata ramdha. Ramdha artinya panas. Kenapa Ramadhan itu disebut panas? Karena tenggorokan kita kering, panas, tak ada minuman. Sekarang dah mulai ini agak panas gitu. Kenapa disebut panas? Karena kalau kita gali tanah, dapat di situ besi panjang berkarat. Maka untuk melepaskan karatnya itu tidak cukup dengan braso, tak cukup dengan soda api, tak cukup dengan minyak tanah. Melepaskan karatnya, masukkan ke dalam api unggun yang menyala. Setelah itu dipukulkan ke lantai, merah. Pukulkan ke lantai, lepas karatnya. Begitulah kita dipanaskan di Ramadan ini. Panas ini supaya nanti di akhir Ramadan dipukulkan, lepas karat telinga, lepas karat mata, lepas karat hati, lepas karat tangan, lepas karat mulut, lepas karat otak. Kalau di akhir Ramadan sudah dipukulkan tak lepas juga karatnya, berarti karat akut tak lepas-lepas lagi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, maka nanti akan menengok bangunan di Mesir itu warnanya warna debu, warna tanah. Tak percaya, tanya sama Dr. Abul Khair, sahabat kami sama-sama satu angkatan di Mesir. Kenapalah tidak dicat gedung-gedung di Mesir nih? Kata anak lama menjawab, dicat hari ini besok berubah lagi warnanya warna debu, karena memang di sana banyak debu, hujan debu. Kalau udah musim panas, Pak Bu, tak nampak lagi warna daun. Di tempat kita cobalah tengok cantik, ada daun hijau, ada daun merah, ada daun kuning, ada di Mesir tak ada. Warna daun itu warna debu semuanya. Tiba-tiba pas berganti musim datang hujan. Hujannya bukan macam kita hujan lebat. Hujannya macam menyiram bunga sekali aja. Begitu hujan turun, nampaklah daun-daun jadi hijau, bunga-bunga jadi merah, cantik harum semerbak. Hujan yang turun di pergantian musim itu bahasa Arabnya Ramadhan. Apa hubungannya dengan Ramadan? 11 bulan, mata berkarat, mata tertutup debu, otak tertutup debu, debu dosa. Datang Ramadan, disiraminya dengan hujan, maka di bulan Syawal kita pun kembali fresh, kembali macam baru lahir dari rahim ibu kita insyaallah. Amin. Maka syahrul Ramadan. Jadi setiap bulan dalam Islam itu ada maknanya. Muharram, mulia. Zulqa'dah, duduk. Qa'dah, duduk. Zulqa'dah, duduk. Karena waktu itu tak boleh perang haram, bulan haram. Zulhijjah, punya hijjah, ada haji di dalamnya. Zulhijjah, Muharram. Safar, kosong. Kosong dari perbuatan maksiat dan dosa. Rajab, Rajab dari kata tarjib, agung. Sya'ban, cabang. Tasya'abat fihil barakah, bercabang-cabang keberkahan. Syawal, Syawal artinya peningkatan, meningkat amal soleh setelah bersih dari dosa di bulan Ramadan. Saya lahir bulan Mei. Sampai hari ini saya tak tahu entah apa arti Mei. Kalau ada yang nanya saya, Ustaz apa arti bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an berarti mulia, Pak Ustaz. Tidak selamanya. Makanya jangan mau ngasih nama anak asal buka Quran. Lahir anak, nanya sama ulama tak mau, nanya sama habib gengsi, buka yang Quran. Mana nanti ayat yang nampakku itu yang kukasih nama anakku. Tuh, buka. Ah, itu pula. Ah, kasih nama anak Tony. Dari mana dapat kau? Ini ayatnya pak, aku potong di ujung. Apa pangkalnya? Minasyaitoni. Mohon maaf pak Tony. Jadi tidak semua yang di Quran itu disebutkan karena baiknya. Iblis juga ada dalam Quran. Anak kau siapa namanya? Yang lain tuh kutanya sama Ustaz Somad. Yang terakhir ini kucoba berkreasi sendiri. Siapa namanya? Kiau. Oh, macam artis Korea tuh. Dari mana kau ambil? Ya, dari Patiha. Ada situ, ada. Ambil. Malikiau. Ya, asal potong-potong aja. Itu ada tata bahasa gramatikal nahwu sorof balaghah ma'ani bayan badi'nya. Pelajari bahasa Arab. Kalau tak tahu tanya orang yang tahu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Kapan turunnya Al-Qur'an itu? Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pendapat pertama mengatakan malam pertama, pendapat kedua mengatakan malam ketiga, pendapat keempat mengatakan malam kelima, pendapat kelima mengatakan malam ketujuh, pendapat berikutnya mengatakan malam 17 berdasarkan ayat yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan perang waktu itu hari Jumat pada tahun kedua Hijrah 17 Ramadan perang Badar. Sampai mengatakan ada yang malam 29, ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam terakhir. Tak diketahui entah malam yang keberapa secara pasti Quran itu diturunkan. Mengapa tidak diketahui? Supaya kita mencari Lailatul. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau malam Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan. Malam Lailatul Qadar, malam 27. Tak ada lagi orang berpuasa tahun ini. Kau puasa? Enggak, aku udah dapat Lailatul Qadar kemarin. 80 tahun udah dapat bonus gitu. Jadi sengaja dirahasiakan Allah malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Haji Mabrur. Siapa yang tahu dapat Haji Mabrur? Aku baru balik nengok kawanku balik dari Makkah Haji Pak Ustaz. Nampaknya Mabrur. Kenapa gitu? Ku tengok mukanya putih bersih. Apa tak putih tidur makan di hotel? Tak pernah ke masjid? Tak bisa kita menilai orang dari fisik. Yang satu tuh balik ke Prabu Muli hitam. Jalan kaki ke masjid tiap hari. Untuk membela muka saya hitam kurus. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ulang tahun Al-Quran di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan lah Al-Quran dibaca banyak-banyak. Ustaz Somad, mana yang paling bagus Pak Ustaz? Baca Quran, baca tafsirnya, baca ayatnya, baca asbabun nuzulnya, atau banyak-banyak khatam? Kalau di bulan Ramadan yang paling bagus banyak-banyak khatam. Kana al-imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana 60 khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Quran sebulan Ramadan 60 kali khatam. Yang paling bagus baca Quran dalam sholat. Baca Quran dalam sholat, sholat tarawih. Imamnya Ubay bin Ka'ab, satu malam satu juz. Yang bisa hafal Quran majukan qori, penghafal Quran hafiz. Yang tak sanggup, belikan Quran besar, pakai meja, pakai papan di depan. Ini imam, di meja besar. Imamnya muda, supaya nampaknya jelas. Jangan disiksa imam tua. Oleh leher matanya ni tak nampak. Ya ayyuhalladzina. Datang makmum di belakang. Kul huwa je lah pak. Nah, ini penting. Jadi bapak-bapak yang paling mantap, khatamkan Quran dengan hafalan dalam tarawih dan tahajud. Level paling bawah tak sanggup, boleh menengok. Zakwan jadi imam, menengok, boleh ditengok. Tapi jangan terlalu banyak gerak, tengok. Kalau siapa yang mau sholat tahajud malam menengok Quran, paling bagus diletakkan depan. Kalau belum punya ayat Quran besar, tengok pakai Quran digital. Tapi sebelum sholat itu, ah, Quran digital. Sebelum sholat itu, tengok, cari gambar pesawat, ah, pencet supaya mati. Jangan aktif. Pas sholat masuk, telepon kawan. Sembahyang ni. Batal. Ini penting. Saya kalau mau ceramah, saya menggunakan pesawat dulu. Biar jangan sampai waktu ceramah masuk telepon orang, mengganggu. Dia pun tahu kalau diteleponnya, oh sedang ceramah. Kadang orang ini telepon sekali masuk ketagihan, diteleponnya terus sampai habis. Dia tak tahu ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Mudah-mudahan yang sudah khatam baca lagi. Yang belum khatam 10 terakhir ini makin semangat. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan ini, dengan Ramadan ini, dengan turunnya Quran, bisalah kita tahu mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang halal, mana yang haram. Kalau tak ada Quran, manusia sesat karena berdasarkan pikiran, like and dislike. Kalau suka, semuanya baik. Kalau tak suka, semuanya salah. Tapi begitu datang Al-Quran, suka dan tak suka kita bukan karena perasaan, tapi karena Allah. Faman syahida minkumusyahara falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, wajiblah dia berpuasa. Kenapa kita berpuasa kemarin? Karena ada saksi yang menengok anak bulan. Saksinya disumpah oleh Kementerian Agama. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah sudah menengok hilal anak bulan. Dua orang bersaksi se-Indonesia, satu Indonesia wajib berpuasa. Saksinya anak muda, matanya tajam, sudah disumpah menengok anak bulan. Saksi-saksi itu matanya diperiksa oleh dokter mata. Karena banyak juga saksi mengaku menengok tak disumpah, rupanya bulu matanya gugur. Dibelilah teropong oleh Kementerian Agama provinsi, harganya 50 juta, dipasang di gedung yang paling tinggi. Hari 29 Syaban, penilikan anak bulan hilal. Gimana Pak, nampak? Gaji 13 orang. Harga teropong 50 juta, sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak asap aja, pucuk-pucuk sawit aja. Dipasang di Palembang, apa nampak kau? Kapal selam kan? Tapi ada beberapa daerah yang bisa menengok. Kalau di Maroko, diutuslah tim oleh Raja Maroko, namanya Raja Muhammad VI, Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6, mengutus tim ke gurun pasir. Ini Maroko, ini Mauritania. Antara Maroko dengan Mauritania ada gurun, namanya gurun Sahara. Orang Arab menyebutnya Sahara, orang kita menyebutnya Sahara. Di gurun Sahara itu tak ada yang menutup. Maka sore-sore itu nampak penampakan anak bulan, namanya hilal. Mau puasa, tengok anak bulan. Mau hari raya, tengok anak bulan, bukan tengok THR. Nanti tanggal 29 sore, kembali tim menengok anak bulan. 29 Ramadan sore, nampak anak bulan, maka MUI bersidang bersama Kementerian Agama. Karena sore tadi sudah nampak anak bulan, besok kita hari raya. Tak nampak anak bulan karena tertutup awan. Karena sore 29 tak nampak anak bulan, maka dengan ini puasa digenapkan menjadi 30 hari. Begitu cara penetapannya, simple dan sederhana, tanpa ada intrik-trik dan lain sebagainya. Faman syahida minkumusya'ara falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka dia berpuasa. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Diulang lagi yang ayat tadi sebelumnya, diulang lagi untuk menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Siapa yang sakit atau musafir, ganti di bulan yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memudahkan kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau mempersulit, menyusah-nyusahkan kamu. Walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangannya. 29 atau 30. Setelah disempurnakan, walitukabbirullah. Setelah nampak sempurna 29 atau 30, walitukabbirullah, bertakbirlah mengagungkan Allah. 29 atau 30, maka malam itu bertakbir habis maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar. Menangislah jamaah. Kok kenapa menangis? Tak bisa balik. Udah sampai perbatasan, suruh balik lagi. Ah, sangka tuh dengan almarhum oma ayah. Rupanya tak bisa balik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau tak balik kampung, kampungku sudah hilang kena banjir. Disuruh bertakbir itu untuk menghilangkan sedih. Sedih hati mengenang yang sudah meninggal. Allahu Akbar. Hilang sedih-sedih. Bersedih hati karena suatu musibah. Ada yang lebih besar, Allah SWT. Jadi kalau hati kita sedih, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Musibahmu tak ada apa-apanya. Allah Maha Besar. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbir itu dimulai dari habis maghrib, malam, tengah malam, sampai khatib naik mimbar. Naik khatib ke atas mimbar, khatib pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sejak itu tak ada lagi takbir, takbir, takbir macam malam idul. Pas hari raya pertama, sholatlah kami di masjid. Sholat zuhur. Habis zuhur, salam, bertakbir imam. Allahu Akbar, Allah. Ditegur sama makmum, Pak Imam, takbir Idul Fitri itu asalah habis khatib naik mimbar selesai. Mari kita agungkan Allah. Yang mengagungkan Allah sampai 4 hari itu Idul Adha, Pak Imam. Tanggal 10, 11, 12, 13. Habis sebelum tenggelam matahari tanggal 13. Kalau Idul Fitri, maka ini hanya sampai khatib naik mimbar. Kadang semangat beragama yang berlebihan tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan menjadi suatu kelucuan yang luar biasa. Dilarang Pak Ustaz bertakbir, tak boleh keluar. Kalau dilarang takbir, tak boleh ke jalan, kenapa? Kafe penuh. Kalau dilarang takbir, tak boleh, kenapa? Mall dibuka. Berani kalian menerima laknat Allah nanti? Dah ku sampaikan, dah. Kalau mau tutup, tutup semua. Sehingga orang bertakbir di dalam rumah, tutup semua. Maka emak-emak yang sedang mengacau dodol, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir semua. Takbir bukan cuma di masjid. Ini anak-anak muda ini menodai malam takbir sambil bonceng anak gadis, Allahu Akbar, la ilaha. Larinya cuma 30, pegangan pinggangnya 120. Kau sudah menodai malam, padahal malam itu malam Idul Fitri. Id kembali, Fitri kembali kepada Fitri, Pak Ustaz. Kenapa gitu? Nama bininya Bu Fitri. Kembali kepada fitrah, kesucian kita. Sebagaimana dulu kita lahir suci, maka suci jugalah kita pada malam Idul Fitri. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Apa ujungnya? Nah, itulah gunanya ada program digital tadi. Walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum. Ada yang bilang tatakun, ada yang bilang taskurun. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalau kamu lakukan semua ini, kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Habis bercukur semuanya gara-gara Ustaz bilang bersyukur. Bersyukurlah kita kepada Allah. Itulah renungan kita subuh ini, ayat 184, 183, 184, 185. Jadi kalau ada yang nanya, apa aja poin-poin ceramah Ustaz Somad tadi di Prabu Mulih? 183, 184, 185. Aku bisa ceritakan, cuma nanti lebih hebat pula dari Ustaz itu nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik mulia. Tentu banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf kepada para alim ulama, habaib, tokoh-tokoh masyarakat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.